Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dan masih di dalam kitab tauhid dari sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan sekarang akan kita lanjutkan bab berikutnya. Qala babu qawlillahi ta'ala assalamul mu'min. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu qawlillahi ta'ala as-salamul mu'min. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala as-salam al-mu'min. Ini terdapat di dalam suratul Hasyr pada ayat yang ke-23 yang menjelaskan dan menyebutkan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah As-Salamul Mu'min. As-Salam yang maha sejahtera, al-mu'min yang mengaruniakan keamanan, yang memberikan keamanan. Jadi as-salamul mu'min min asma'illahi ta'ala. Ini di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah Azza wa Jalla namakan dirinya. Maka as-salam maknanya adalah as-salim, yang selamat dari segala cacat dan kekurangan. Ini arti dari as-salam. Maka zikir kita selesai salat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi as-salam adalah as-salim min kulli naqsin wa aib, yang selamat dari segala kekurangan dan cacat. Ini makna dari apa? As-salam. Apa maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab ini dalam kitab Tauhid? Maksudnya adalah itsbat isma min asma'illah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menetapkan dua nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini maksud dari Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab qaulillah ta'ala as-salamul mu'min. Dan as-salam ini nama Allah yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat apa? Al-Hasyr ayat 23. Kemudian juga di dalam hadis Al-Asmaul Husna, kemudian juga zikir yang kita baca selesai salat. Allahumma antas salam. Di antara penyebutan assalam ini juga ini sebagai at-tahiyyah, ucapan selamat. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, "As-salam ismullah wada'ahu fil ard." Assalam adalah nama Allah yang Allah letakkan di muka bumi ini. Maka hati-hati para hadirin, ketika kita mengucapkan salam, jangan salah sebut. Tidak boleh disingkat. Ya, ASS, AS, ASKUM. Ini merusak nama Allah Azza wa Jalla. Dan ini ilhad. Ini bentuk dari apa? Penyelewengan. Karena itu nama Allah Azza wa Jalla tidak boleh untuk dimain-mainkan. Jadi assalam nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian assalam juga ini untuk kita ucapkan selamat di antara kaum mukminin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan ini tentu yang kita gunakan salam ini nama Allah. Inna salama ismun min asma'illah. Sesungguhnya salam itu nama dari nama Allah. Wada'ahu fil ard, yang Allah letakkan di muka bumi ini. Fa'afshus salama bainakum, maka tebar dan sebarluaskanlah salam itu di antara kalian. Kemudian juga hadis Abdullah bin Mas'ud menjelaskan assalam ini nama dari nama Allah. Yang muttafaqun alaih. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah huwa salam. Sesungguhnya Allah adalah as-salam, yang selamat dan bersih dari segala cacat dan celah. Fa'idha jalasa ahadukum fis salam, apabila seorang duduk di dalam salat, maka ucapkan at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat assalamu 'alan nabiyyi atau assalamu 'alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu 'alaina wa 'ala ibadillah as-salihin. Kemudian apa makna dari assalam? Assalam di antara maknanya adalah as-salamah, keselamatan. Kemudian di antara makna assalam at-tahiyyah, ucapan penghormatan. Kemudian assalam juga ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka assalam nama dari nama Allah azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kaum muslimin menyebarluaskannya. Kalau kita bertemu, disunnahkan kita mengucapkan apa? Salam. Dan di saat itu kita salam sekaligus kita menyebut nama siapa? Nama Allah. Ya. Di saat kita menyebut nama Allah dengan mengucapkan assalam, taliban minhu salamah. Ini sekaligus kita minta keselamatan. Maka amat mengherankan kalau kaum muslimin menggantinya selamat pagi. Pagi aja yang selamat. Sangat mengherankan ini para jemaah. Lebih parah lagi kalau apa? Parah lagi kalau kita memakai salamnya orang-orang kafir. Ini muslim lagi ini para jemaah. Lebih parah ini. Ini apa? Al-wala wal bara. Loyalitas sudah luntur. Syakhsiyatul muslim, kepribadian muslim hilang. Dan ini bentuk dari apa? Tasyabbuh. Bukan penghormatan kepada mereka, tapi bentuk tasyabbuh, menyerupai. Ini disebut oleh Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Kenapa dalam ritual-ritual lain yang dilakukan orang-orang kafir kita tidak ikut, kok salamnya kita ikut? Apa bedanya? Jadi Allah Azza wa Jalla sudah berikan kita yang terbaik. Assalamu alaikum. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam Di Madinah bukankah kumpul dengan orang-orang Yahud? Kumpul dengan orang-orang Yahudi. Didatangi juga oleh orang-orang Nasrani. Kalau campur antara Muslim dengan Yahud Nasrani, Nabi mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena ada Muslim. Ini adalah saatnya kita ini perlu bangga dengan Islam kita para jemaah. Tidak boleh kita luntur. Sehingga apa? Ikut menggunakan salamnya orang-orang luar Islam. Dan yang susah, yang parah lagi apa? Yang dianggap sebagai orang berilmu lagi. Ya, sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Jadi seolah-olah ketika kita mengucapkan assalamualaikum, kita mengucapkan ya, ana musallim laka ayyuhal akhul muhib wa da'il laka. Aku mendoakan wahai saudaraku yang kucintai. Wa talib husulil barakah wal khair, aku mendoakan engkau mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Aku mendoakan engkau selamat dari segala gangguan. Maka ini dia makna dari ucapan kita assalamu alaikum. Maka ketika kita mengucapkan assalam, ini mengandung tiga perkara. Pertama, kita menyebut nama Allah. Maka cocok mengucapkan salam ini di antara asbab yang memasukkan orang ke dalam jannah. Kemudian juga menyebarkan salam ini di antara asbab untuk menyatukan hati, menjadikan kita saling cintai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Awala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbatum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, awala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbatum. Maukah aku tunjuki kalian suatu amalan, kalau kalian laksanakan kalian saling cintai. Absyus salam. Tebarkan salam. Dan salamnya apa? Ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Terhadap yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal, selama dia seorang muslim. Adapun Yahudi dan Nasara, Nabi mengatakan, la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bis-salam. Jangan memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau dia salam, kita jawab. Tapi kalau memulai, tidak boleh. Baik. Ini kandungan yang pertama salam tuh. Jadi kita menyebut nama siapa? Maka hati-hati jangan sampai menyingkat salam, terutama SMS ini. Ya, atau bahkan kirim surat. Ya, assalamualaikum WRWB. Padahal ya, warahmatullah. Ada nama Allah lagi di dalam sana. Baik. Yang kedua, ketika mengucapkan salam itu i'lamul musallam alaih, kita memberitakan. Kita memberitakan yang kita salami, annahu musallim lahu la yanalu minhul adza. Kita tidak menyakiti dia. Kita memberitakan kepada dia kita tidak menyakiti dia. Kita berdamai dengan dia. Yang ketiga, kita mengucapkan salam itu kita memintakan dia kebaikan. Kita memintakan dia apa? Keselamatan dari siapa? Yang Maha memberi selamat, Allah tabaraka wa taala. Maka luar biasa nama ini para jemaah. Maka cocok mempelajari asmaul sifat adalah di antara ya ilmu yang paling mulia. Syaraful ilmi syaraful ma'lum. Mulianya ilmu itu dengan mulianya yang kita ilmui. Dan tidak ada yang paling mulia untuk diilmui kecuali siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya assalam ini nama dari nama Allah. Kemudian sangat tepat dia itu juga menjadi at-tahiyyah, penghormatan dan ucapan selamat di antara sesama makhluk, di antara sesama kaum muslimin. Baik. Dan maksud Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana kita sebutkan tadi, beliau menetapkan nama dari nama Allah. Ada dua nama di sini. Yang pertama apa? As-Salam. Yang kedua Al-Mu'min. Imam Al-Bukhari membawakan ini adalah tanzihullah ta'ala an musyabahatil makhluk. Beliau ingin mensucikan Allah dari menyerupakan makhluknya. Sama segi nama, bukan berarti sama segi hakikatnya. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala al-istiwa di atas arasy bersemayam, tidak sama dengan makhluk di atas. Allah memiliki tangan, tidak sama dengan tangannya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, tidak sama dengan turunnya makhluk. Karena Allah azza wa jalla sudah menjelaskan dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai wa huwas samii' al basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah azza wa jalla apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitslihi syai, ini nafyul mumatsalah, meniadakan keserupaan. Wa huwas samii' al basir, menetapkan nama dan sifat. Loh, bukankah makhluk mendengar? Bukankah makhluk mendengar melihat? Iya. Tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Dan demikian juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Fassalam, maka salam ini diantara al-kalimat al-jami'ah. Kalimat yang mencakup banyak hal. Maka hakikat dari as-salam al-bara'ah, berlepas diri. Wal-khalas, ya, selamat. Wan najar, ya, bersih, selamat, murni, selamat. Minasyari wal uyub, dari segala celah dan cacat, dari segala keburukan dan cacat. Oleh karena itu lihat, ketika Nabi SAW berada di atas as-sirat, dia mendoakan umat yang lewat. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Baik. Demikian juga Islam. Islam dari kata salam. Maka Islam adalah al-istislam. Berserah diri, wal-inqiyadu lahu. Kemudian apa? Patuh. Wattakhallus min syawa'ibish syirik, dan menyembersihkan diri dari segala kotoran-kotoran syirik. Wal bid'ah al-mudhillah, dan segala bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. Maka ujungnya nanti, wal jannatu darussalam. Surga itu adalah negeri sejahtera. Selamat dari segala penyakit, selamat dari segala kekurangan, selamat dari segala keburukan. Maka Allah Azza wa Jalla, dialah yang berhak dinamakan apa? As-salam. Baik. Kemudian berikutnya al-mu'min. Al-mu'min, ya, yang memberikan keamanan, yang mengaruniakan keamanan. Ini untuk menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala namakan dirinya dengannya. Ini untuk membedakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, yang dikatakan hamba yang mukmin. Allah azza wa jalla menamakan dirinya al-mukmin. Hambanya yang beriman namanya apa? Mukmin. Tetapi ingat, Allah azza wa jalla selamat dan bersih dari segala kekurangan dan celah dan cacat. Yang mana yang namanya kurang, celah dan cacat itu ada pada makhluk. Kenapa? Karena Allah as-salam. Karena Allah as-salam yang selamat, bersih dari segala cacat dan celah. Maka Allah azza wa jalla lah yang berhak untuk mendapatkan dan memiliki segala makna yang sempurna dari segala sisi, dan bersih dari segala kekurangan dari segala sisi. Nah, apa arti al-mu'min yang merupakan nama dari nama Allah Azza wa Jalla? Ada salah satu dari dua makna. Al-mu'min artinya, salah satu maknanya, al-musaddiq, yang membenarkan. Membenarkan orang-orang yang jujur dari hamba-hambanya. Maka Allah yang membenarkan Rasulnya, Allah membenarkan para nabinya, Allah membenarkan risalah mereka, Allah yang menyaksikan mereka itu benar. Itu sebabnya dikatakan dia al-mu'min. Nah, kita membenarkan apa yang dari Rasul, apa yang dari Allah, kita dikatakan apa? Mu'min. Mu'minnya kita tentu tidak sama dengan mu'minnya Allah. Mu'minnya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah membenarkan, maka dia kebenaran mutlak. Maka lihat di dalam hadis, apa kata Nabi SAW yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, wa huwa as-sadiqul masdud, akhbarani as-sadiqul masdud, dialah as-sadiq yang jujur, al-masdud yang dibenarkan. Siapa membenarkannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala akhbara, Allah membenarkan, wa khabaruhu sidq, berita Allah azza wa jalla benar. Kemudian ucapan Allah hak. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, Allah menyaksikan kebenaran apa yang diturunkan oleh Rasul, apa yang dilaksanakan atau yang disampaikan oleh para rasulnya, maka dikatakan dia al-mu'min. Dan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hak wa sidq, benar dan jujur. Maka Allah azza wa jalla telah menyebutkan di dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq, kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai manusia ini jelas bagi mereka apa yang Allah turunkan itu benar. Maka di sini perhatikan para hadirin, Allah menyaksikan bagi rasulnya apa yang diturunkan itu atau apa yang dibawa oleh rasul benar. Jadi yang membenarkannya Allah. Kalau manusia membenarkan belum tentu benar. Sekarang betapa banyak ajaran yang salah dibenarkan oleh manusia, betul enggak? Hah? Sahih atau tidak? Tapi apakah dia itu benar? Enggak. Nah, ketika Allah azza wa jalla yang membenarkan, bagaimana? Dialah kebenaran yang hakiki. Ini makna dari apa? Al-mu'min. Ya, sekali lagi, makna dari al-mu'min salah satu tafsirnya apa? Al-musaddiq alladhi yusaddiqus shadiqin. Yang membenarkan, ya, apa-apa, membenarkan orang-orang yang jujur, yang melaksanakan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dialah yang membenarkan para rasul, para nabi, apa-apa yang telah disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyaksikan bahwasanya para nabi itu jujur dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini makna dari apa? Makna dari al-mu'min. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, fa'ammal mu'min fafihi sittatu aqwal. Nama Allah al-mu'min ini maknanya ada sampai 6 pendapat. Makna dari apa? Al-mu'min. Pertama, Ibnu Jauzi mengatakan, annahu alladhi aminan nas zulmahu. Yang namanya al-mu'min, nama Allah al-mu'min adalah yaitu manusia aman dari kezalimannya. Allah tidak pernah akan menzalimi apa? Manusia, hambanya. Wa amina man amana bihi azaba. Dan siapa yang beriman kepadanya akan aman dari siksanya. Ini di antara makna Allah, nama Allah al-mu'min. Makna yang kedua, annahul mujib, dia yang menjawab segala-galanya. Ini makna dari al-mu'min. Yang ketiga, annahu alladhi yusaddiqul mu'minin idza wahhadu. Dialah Allah yang membenarkan orang-orang beriman ketika orang beriman mentauhidkannya. Yang keempat, makna dari al-mu'min, annahu alladhi wahhada nafsahu. Dialah yang mentauhidkan dirinya. Dialah yang menyaksikan dirinya esa. Dialah menyaksikan dirinya hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah asdaqul qailin. Dialah yang paling jujur perkataannya. Maka Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa hu. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Ini diantara makna apa? Al-mu'min. Yang kelima, yang namanya al-mu'min diantara maknanya annahu alladhi yusaddiqu ibadahu wa'adah. Dialah Allah yang membenarkan janjinya atau yang menepati janjinya untuk hambanya. Makna yang keenam, annahu alladhi yusaddiqu dhununa ibadihi al-mu'minin. Dialah yang membenarkan sangkaan hambanya yang beriman. Yang mana Allah berfirman dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi, aku itu tergantung sangkaan hambaku. Maka para ulama kita mengatakan semua 6 pendapat tentang makna mukmin ini semuanya benar. Dan ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu sempurna dari segala sisi. Maka al-mu'min ya, fahuwal musaddiq, dia yang membenarkan para rasul. Ya, kemudian al-mu'min yusaddiquhum wa'dahu. Dialah Allah yang akan menepati janjinya. Al-mu'min, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya yang sudah dijanjikan baginya dan tidak akan menzaliminya. Kemudian al-mu'min, dialah Allah yang akan menjaga dan menyelamatkan hambanya dari bahaya, bahkan dari siksanya. Al-mu'min, dialah Allah yang menyaksikan dirinya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Jadi al-mu'min ini ya mencakup semua makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi alaihi. Taib. Jadi jelas maksud dari Imam Al-Bukhari membawakan bab ini dengan membawakan dua nama Allah, ingin menetapkan nama dari nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, yang mana nama dan sifat Allah tidak sama dengan nama dan sifat makhluknya. Taib, masuk kita ke hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan di sini hadis. Apa kata beliau? Qala haddatsana Ahmad bin Yunus. Kami telah diceritakan oleh Ahmad bin Yunus Ibn Abdullah. Ya, huwa Ibnu Abdullah Ibn Yunus Al-Yarbu'i. Kemudian qala haddatsana Zuhair Ibn Harb. Afwan, Zuhair bin Muawiyah Al-Ju'fi. Kami telah diceritakan oleh Zuhair bin Muawiyah Al-Ju'fi wa Mughirah, dan kami juga diceritakan oleh Mughirah ibn Nuqsam Al-Dhabbi. Kemudian qala haddatsana Al-Mughirah qala haddatsana Syaqiq ibn Salamah. Kami diceritakan oleh Syaqiq ibn Salamah, kunyahnya Abu Wa'il, dan dia terkenal dengan kunyahnya dan namanya juga Abu Wa'il. Dia terkenal Syaqiq ibn Salamah, dia juga terkenal. Qala Abdullah, telah dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ingat para hadirin, jikalau Abdullah saja disebut, maka maknanya di sini Abdullah ibn Mas'ud. Disebut secara mutlak, mubham. Qala Abdullah, berkata Abdullah, maksudnya siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Sama ketika para ulama mengatakan qala al-Hafidh, maksud dari nama al-Hafidh ibn Hajar. Wahakadha. Taib. Dikatakan di sini, kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Fanaqulu, maka kami mengatakan dalam salat dan tahiyat itu, assalamu ala Allah. Ini saat tahiyat, sahabat mengatakan assalamu ala Allah. Keselamatan bagi Allah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwassalam. Allah yang memberikan keselamatan. Bukan dia yang dimintakan keselamatan. Tetapi Allah yang memberikan selamat. Allah yang selamat dari cacat, Allah yang selamat dari kekurangan, Allah yang selamat dari celah. Dan Allah pula yang memberikan keselamatan bagi hambanya. Walakin qulu, tetapi katakanlah di dalam salat itu apa? Ketika tasyahud, attahiyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ingat para hadirin, ini adalah sighat afdalu sighat tasyahud. Ini adalah sighah teks tasyahud yang paling afdal. At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka. Dalam lafaz al-Imam Ibn Rahawi, Ibu Abu Awana dan yang lainnya, ini sahabat ucapkan ketika Nabi masih hidup. Di saat Nabi sudah meninggal dunia, sebagaimana dibawa oleh Aisyah, sahabat tidak lagi mengucapkan assalamu alayka, karena alayka itu dhamirul mukhatab atau kaful khitab. Ka itu alayka, kaf ini adalah berbicara langsung masih hidup. Setelah Nabi meninggal dunia, sahabat tidak lagi mengatakan assalamu alayka, tetapi sahabat mengatakan assalamu ala nabiyyi. Ya, maka ini itu kita panggil sekarang mengikuti apa yang datang dari para sahabat. Dan ini sahabat tidak mungkin berbuat tanpa dalil dari Nabi alaihissalatu wassalam. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tayyib. Perawi kita adalah sahabat yang mulia, siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah, nama lengkap beliau Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil al-Hudzali dari kabilah Hudzail. Hudzail ini adalah kabilah yang sangat terkenal kefasihannya. Yang mana beliau adalah di antara as-sawabiq, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan beliau ikut juga berhijrah ke Ethiopia. Dan beliau ikut dalam seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang mengatakan sahibus siwak, tukang pegang siwak Nabi ibn Mas'ud. Wan na'al, tukang pegang sandal Nabi ibn Mas'ud. Oleh karena itu di dalam Sahihain dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata, qadimtu ana wa akhi minal Yaman, aku datang beserta saudaraku dari Yaman. Famakatsna hayyinan, kami tinggal di Madinah beberapa hari, beberapa waktu. Wa ma nara ibn Mas'ud wa ummuhu illa min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat Ibn Mas'ud bersama ibunya itu seolah-olah keluarga Nabi. Seolah-olah satu atap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lima nara min kathrati dukhulihim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa luzumihim lahu. Karena mereka itu seperti karena seringnya mereka keluar masuk dari rumah Nabi. Jadi dianggap oleh Abu Musa al-Asy'ari dan saudaranya dan sahabat-sahabat yang lain menganggap Ibn Mas'ud itu seperti keluarga Nabi sudah. Satu rumah dengan Nabi. Kenapa? Karena seringnya keluar masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Hudzaifah Ibnu Yaman berkata, "Ma na'lamu ahadan aqrabu santan wa dallan wa hadiyan." Tidak pernah kami mengetahui atau kami tidak mengetahui seorang pun yang lebih dekat akhlaknya, caranya, petunjuknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam selain dari Ibn Mas'ud. Artinya apa? Ibn Mas'ud adalah orang yang paling dekat tata caranya dengan Rasul, petunjuknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Ibn Mas'ud selalu di rumah Rasul. Maka apa yang dilihat dari Rasul itu yang dipraktikkan. Dan beliau Ibn Mas'ud ini terkenal dengan apa? Terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Abd. Ini sebutannya Ibnu Ummi Abd. Dan ingat, beliau adalah termasuk ulama as-sahabah. Ya, termasuk ulamanya sahabat. Termasuk fuqaha as-sahabah. Dan beliau meninggal di Kufah, Irak. Sebagian mengatakan beliau meninggal di Al-Madinah tahun 32 atau 33 Hijriyah. Umurnya 60 sekian tahun. Antara 63 sampai 69 tahun. Baik. Di sini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kami salat di belakang Nabi, maka kami waktu tasyahud mengatakan apa? Assalamu ala Allah. Keselamatan atas Allah. Jadi seolah-olah para sahabat ini menganggap bahwasanya assalamu ala Allah ini seolah-olah sebagai bentuk apa? Pujian atau syukur, ucapan terima kasih. Padahal hakikatnya apa? Assalam minhu. Keselamatan itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyelamatkan hambanya dari segala keburukan. Allah yang menyelamatkan hambanya dari keburukan diri hamba sendiri, dari keburukan musuh-musuhnya, jin maupun manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari segala cacat dan celah. Maka tidak perlu kita memintakan Allah selamat. Jadi kata-kata assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah, salah. Maka lihat dalam zikir itu, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau yang menyelamatkan. Engkau yang maha suci dan sempurna. Ya, maha suci dari cacat dan celah. Bersih dari cacat dan celah. Bukan assalamu ala Allah, keselamatan buat Allah. Enggak. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun ketika ini zikir selesai salat para jemaah, tidak ada zikir yang mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahayna bis salam wa adkhilnal jannata. Ini tambahan-tambahan yang tidak ada dalam riwayat, jangan dipakai, enggak boleh. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza haddatsukum haditsan fala tazidunna 'alayya." Kalau aku sampaikan suatu hadis, jangan ditambah hadisnya. Menambah lapas enggak boleh, apalagi menambah hukum. Nah, adapun ketika melihat Ka'bah pertama kali, ini datang dari sahabat para jemaah. Ketika antum ke Mekah, pertama kali ngelihat Ka'bah, angkat kedua tangan. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina bissalam. Ya, fa'ayna rabbana bissalam. Ini zikir ketika melihat Ka'bah. Adapun selesai salat wajib, Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, kalau salah ijtihadnya sahabat langsung ditegur, innallaha huwassalam, Allah lah as-salam, yang selamat dari segala celah dan cacat, dan dialah yang memberikan keselamatan. Dialah yang sempurna dari sempurna dalam segala sifat. Inilah dia yang menjadi syahid, yang menjadi bukti di dalam hadis ini, kalimat ini sesuai dengan tema. Karena temanya bab qaulillahi ta'ala assalamul mu'min. Yang menjadi intinya terdapat dalam mukaddimah hadis ini, yaitu ucapan sahabat yang tasyahur, assalamu ala Allah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, innallaha huwas salam. Allah lah yang maha ya salam, selamat dari cacat dan celah, dan dia memberi keselamatan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya nama dengan suatu nama, tetapi makhluk mungkin memberikan dirinya nama yang sama, atau Allah memberikan dirinya sifat, makhluk memberikan dirinya sifat yang sama dengan sifat Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah Allah punya nama layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan nama makhluknya. Allah punya sifat layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Maka para ulama kita mengatakan, al-ishtiraku fil asma la yadullu ala al-ishtiraku fil haqiqah. Sama segi nama bukan berarti sama segi hakikatnya. Tayyib. At-tahiyyah, innallaha huwassalam. Allah lah yang salam. Lalu Nabi ajarkan sahabatnya ketika tasyahud apa diucapkan? Walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Apa arti at-tahiyyat? Arti at-tahiyyat al-baqa lillah. Ya, keutuhan dan ketetapan hanya milik Allah. Keabadian hanya milik Allah. Dan keselamatan dari segala celah. Dan sebab-sebab kebinasaan ini hanya Allah Azza wa Jalla yang punya. Ini arti at-tahiyyatu lillah. Kekekalan dan keselamatan dari segala celah dan cacat, ya, dan keselamatan dari segala sebab kebinasaan, keselamatan itu hanya milik siapa? Milik Allah. Ini makna dari apa? At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Ini kata-kata lillah ini menunjukkan wajibnya kita apa? Ikhlas dalam ibadah. Wassalawatu ay jami'ul ibadat, seluruh macam bentuk ibadah, ruku, sujud, berdiri, doa, itu hanya milik siapa juga? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditafsirkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Khattabi, at-tahiyatu artinya at-ta'zim. Ya, pengagungan. Pengagungan hanya milik Allah. Kemudian juga wassalawat, segala macam bentuk salawat, salat dan ibadah hanya milik Allah. Wattayyibat, dan seluruh amal-amal kebaikan, ya, wassalawat wattayyibat, seluruh macam bentuk amal kebaikan, yutawassalu biha ilaihi, itu yang kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak boleh kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang tidak baik. Ini makna dari apa? At-tayyibat. Karena ingat, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah azza wa jalla baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang-orang beriman seperti apa yang diperintahkan bagi para rasul. Jadi inilah dia makna dari at-tahiyyatulillah. Ketetapan hanya milik Allah atau pengagungan hanya milik Allah. Was-salawat. Ya, seluruh salat, seluruh ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Wat-thayyibat. Seluruh amal soleh ini hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dikatakan di sini wat-thayyibat, ini menunjukkan apa? Ibadah-ibadah, pengagungan-pengagungan itu harus murni dari kesyirikan. Harus murni dari segala kekotoran dan selamat dari perkara-perkara bidah. Ini makna dari at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Ini perlu kita kaji nih para jemaah, apa yang kita baca supaya lebih paham kita salat kita. Lalu apa kata Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam, sudah kita sebutkan nama dari nama Allah. Yang isinya apa? Allah selamat dari segala kekurangan. Allah selamat dari segala celah. Allah selamat dari cacat. Maka dengan nama ini kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nama ini kita mengucapkan selamat kepada kawan kita, agar kawan kita atau orang lain selamat dari al-makarih, hal-hal yang dibenci dan hal-hal yang ditakuti. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya, keselamatan atasmu wahai nabi. Kalau ini cocok. Assalamu alallah tidak cocok. Keselamatan buat Allah enggak pas, karena Allah yang memberi selamat. Tapi assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan atasmu wahai nabi, ini pas. Maka di sini dalam tahiyat ini kita diperintah untuk menghususkan Nabi dengan salam para jemaah. Ya, berarti setiap kita sholat kita salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, antum datang ke Madinah bisa juga salam kepada Nabi. Dari sini juga bisa salam. Cuma masalahnya kenapa kadang-kadang kita ini kok tidak paham-paham? Kecuali kita datang ke Madinah aja baru salat, karena kita enggak ngerti apa yang kita baca salat. Padahal di dalam salat ini spesial, khusus salam pertama untuk Nabi dulu, setelah memuji Allah. Assalamu ala nabi, atau di sini assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa yuqaddimu ala anfusih, kita dahulukan dulu Nabi atas diri kita. Karena hak Nabi jauh lebih besar, dan kecintaan kita kepada Nabi harus lebih utama, bahkan lebih mencintai Nabi dari segala-galanya, bahkan dari apa? Diri kita sendiri. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi. Tidak beriman seorang di antara kalian. Hatta aku ahabba ilaih, sehingga aku lebih dicintai. Min walidihi, dari dirinya sendiri. Wa waladihi, dan anak-anaknya. Wa nas yajma'in, bahkan dari seluruh manusia. Wal hadith muttafaqah ala lafzil khitab. Hadith memang mengatakan khitab, artinya langsung dituju di hadapannya. Assalamu alayka, seperti kita assalamu alaikum. Baik, ini kalau hadir ya. Nah, sekarang saya tanya antum semua. Ya, apa lapas kita menjawab jikalau ada orang menyampaikan salam? Alayka wa alaihis. Alaika, yang hadir dulu kamu yang menyampaikan gitu. Alaika, ya, ada orang mengucapkan salam buat engkau, ada nitip salam kepada engkau. Alaika wa alaihis salam, alaihi. Kenapa? Karena dia tidak ada. Maka oleh karena itu dikatakan di sini, ya, Wa qad adala ba'du sahabah ba'da wafatih. Para sahabat ya merubah atau berpindah begitu. Berpindah setelah Nabi wafat kepada laf khitabil ghaib. Ungkapan kepada yang ghaib, yaitu Nabi meninggal. Ghaib apa hadir Nabi? Ghaib. Maka apa kata sahabat? Assalamu alan alan Nabi. Dan ini hebatnya lagi para jamaah, ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Maka tidak ada keraguan antum untuk mengucapkan apa? Assalamu alan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo, kok baru ini ya? Baru dengar. Ya, maka ini dia, kita ini telat para jamaah. Ya, telat mendengar, akhirnya kita anggap baru. Padahal dia yang paling original ini. Ya. Assalamu ala nabiyyi. Kemudian juga dibawakan oleh Imam Abu Awanah dalam musnadnya dan yang lainnya. Kemudian juga Abdurrazzaq As-Sanani al-Yamani dari Ibnu Jurayj dari Atha. Ini tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat ni tabi'in, muridnya sahabat. Kanu yusallimun wan nabi hayy. Mereka salam ketika Nabi hidup, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Falamma mata, ketika Nabi meninggal dunia, apa ucapan salam mereka dalam salat? Assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ini loh para jamaah. Ya, urusan teknologi up to date, tapi urusan agama tidak pernah up to date. Ya, mana yang sebenarnya itu mana? Dan ingat, agama semakin dicari aslinya itu semakin bagus. Semakin dekat kepada Rasul, kebenaran semakin jelas. Teknologi semakin dulu jadul, semakin kurang canggih. Ya, kalau teknologi semakin modern, semakin canggih. Kalau agama jangan salah para jemaah. Oh, ini agama modern ini. Bukan, yang asli itu yang benar. Karena Nabi SAW sudah mengingatkan, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat dari 72 diancam neraka itu yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku. Taib. Dengan sanad ini juga diucapkan oleh Ibn Abbas, Ibnu Zubair. Mereka berdua berkata di dalam tasyahud mereka, at-tahiyyatul mubarakatu lillah wa as-salawatu at-tayyibatu lillah, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan tentu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandai kata pun orang mengatakan assalamu alayka, jaiz, boleh. Ya, dan ini para sahabat yang kita sebutkan tadi, mereka juga begitu Nabi wafat, mereka mengatakan apa? Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadha huwa. Taib. Kemudian, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menetapkan nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Itu apa? Ismus Salam. Kemudian yang kedua, sahabat berijtihad di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. Adapun sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam, maka apa? Ibadah sudah sempurna. Tidak ada jalan bagi kita untuk berijtihad dalam ibadah. Artinya apa? Mau buat bu? Buat-buat, enggak ada. Jadi di sini Ibn Mas'ud mengatakan assalamu ala Allah. Salah ijtihadnya, diluruskan. Ya. Apa kata Nabi alaihi wasallam? Innallahu wassalam. Sesungguhnya Allah yang menyelamatkan, bukan kepadanya diucapkan salam. Assalamu ala Allah, bukan kita doakan Allah. Tetapi pujian kepada Allah. Dan katakan attahiyyatu lillah. Faedah yang kedua dari hadis ini juga menunjukkan pentingnya yang namanya at-tau tauhid dan bahayanya atau dilarangnya berbuat syirik. Karena ingat, setiap kalimat dari pujian ini disertai apa namanya, isinya tauhid. At-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Faedah yang keempat, kewajiban umat mengucapkan salam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yang kita dahulukan sebelum salam kepada kaum mukminin. Assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Jadi sebelum kita memintakan diri kita salam, kita mintakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, hadis tasyahud ini adalah tasyahud yang paling afdal. Kenapa? Ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah di dalam tasyahud ini banyak pujian kepada Allah. Semakin banyak pujian maka semakin afdal. Lihat di sini, at-tahiyatu lillah, satu pujian. Was-salawatu, dua pujian berikutnya. Wat-tai Taibat. Kemudian yang berikutnya disebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi disebut sebagai hamba dan rasul, dan ini derajat yang paling tinggi. Maka lihat ketika Isra Mi'raj, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'ab. Dan ini derajat paling tinggi, abdu wa rasul. Maka lihat Nabi alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain, la tuturuni kama ataratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian sanjung aku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung dan memuji Isa berlebih-lebihan. Innama ana abdun, aku ini hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh, katakan apa? Hamba Allah dan Rasulullah. Jadi ini apa? Siyak teks tasyahud yang paling apa? Paling afdal. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil para jamaah. Insyaallah berikutnya bab qaulillahi taala malikin nas. Wallahu taala a'la wa alam, walhamdulillahi rabbil